نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بخت مهد للنبي في كل حال اختفى على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا هم الرجال الأكابر هم أهم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا يا حالي سجع فحالي بالنبي قد صفا الله الله الله الله الله الله الله رسول الله نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا يا بخت من للنبي في كل حال اختفى الله الله الله الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Baja TV dan juga sebar radioku di mana pun Anda berada. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semua kesehatan, ketaatan dan kemudahan di dalam semua urusan kita. Dan alhamdulillah kita akan belajar bersama dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi ya. Dan kita masih akan terus melanjutkan tentang silsilah masalah pernikahan ya. Kita akan terus belajar bersama, mengkaji bersama bagaimana agar kita bisa benar-benar menciptakan keindahan di dalam rumah tangga kita. Pada kesempatan ini ya, kami akan kembali belajar bersama Anda semua. Dan kita pada pertemuan ini akan membahas tentang, mengangkat tema tentang masalah mencegah kehamilannya. Karena memang di dalam pernikahan mempunyai keturunan itu adalah satu hal yang sangat diharapkan. Akan tetapi ada kadang beberapa dalam beberapa rumah tangga atau beberapa pasangan yang kadang ingin menjaga kehamilan dengan berbagai faktor dan alasan. Sehingga kita ingin tahu apakah ini sesuatu hal yang diperkenankan gitu ya. Apakah mencegah kehamilan itu apakah dengan alat-alat kontrasepsi atau apapun ini menjadi suatu hal yang sesuai dengan syariat, dan kalau memang iya seperti apa caranya, dan kalau tidak apa solusinya. Maka ini kita akan mengkaji sama bersama pada pertemuan kita kali ini, dan kami akan memberikan kesempatan kepada Anda semua untuk bisa bergabung bersama kami, bertanya langsung pada Buya di 085-2847-00147 atau Anda bisa bergabung di via SMS kami atau WhatsApp kami di 081-321-461-079. Baik pemirsa Baja TV dan juga sahabat radio dimanapun Anda berada, sebelum kita memasuki tema yang akan kita bahas ini ya, yang kita akan bahas masalah tema tersebut, kita akan menyapa Umi, akan menyapa Bu yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya Bu ya? Alhamdulillah sehat berkatlah para pendengar, para pemirsa. Semoga senantiasa Allah memberikan kepada kita rahmat, pertolongan dan keistiqomahan dalam ketaatan. Baik. Dan keistiqomahan dalam menjauhi kesyirikan. Amin amin amin amin. Baik Bu ya, tadi sudah seperti Umi sampaikan tentang masalah mencegah kehamilan Bu ya. Artinya seperti apa hukum dalam syariat untuk masalah urusan mencegah kehamilan tersebut, apakah ini menjadi suatu hal yang diperkenankan atau tidak. Dan kepada Bu ya waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, mari kita bersyukur, tingkatkan syukur kita kepada Allah atas segala karunia-Nya yang teramat-teramat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan diantaranya adalah kita bisa bergabung saat ini untuk bersama-sama belajar, menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu. Baik, berbicara tentang menunda kehamilan, menghindari dari kehamilan, tentunya di sini harus ada alasan. Alasannya apa? Dari alasan ini ada yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan. Kemudian bagaimana cara yang tepat dan diperkenankan secara syariat? Yang harus kita ketahui bahwa masalah keturunan, kami sampaikan kepada semuanya, memang keturunan adalah dambaan dalam setiap pernikahan, merindukan seorang anak. Akan tapi harus kita ketahui juga bahwa bukan jaminan sebuah kebahagiaan kalau orang diberi anak. Bahkan alangkah banyaknya karena salah di dalam mengurusi anak, dengan anaknya malah terjadi malapetaka, anak durhaka, dan seterusnya. Maka memohonlah agar diberi anak yang soleh, yang bisa menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Yang ingin kami sapa adalah yang belum atau tidak diberi karunia anak. Jadi jangan sampai, jika ada di antara yang mendengar suara ini, ada hamba yang telah divonis oleh dokter tidak bisa punya keturunan, maka ketahuilah, kebahagiaan adalah Allah yang kasih, dan bukan sebuah hukuman jika Anda tidak punya anak. Jangan sampai Anda merasa terpuruk dengan itu semuanya. Ada contoh orang-orang besar tapi tidak punya anak. Sayyidah Aisyah, orang yang sangat dicintai oleh baginda Nabi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Sayyidah Aisyah tidak diberi oleh Allah putra. Apakah itu mengurangi kemuliaan Siti Aisyah? Tentu tidak. Artinya bagi siapapun lain yang belum dikaruniai anak, atau bahkan menurut medis tidak bisa punya anak, carilah kesenangan dengan apa yang Allah hadirkan di muka bumi ini. Mungkin Anda tidak punya anak, tapi Anda bisa merawat anaknya orang lain dengan membiayai mereka. Untuk apa? Bukan untuk tujuan di dunia saja, akan tapi lebih dari itu, kehidupan di alam barzah yang disambung kehidupan nanti di akhirat, akan menemukan kebahagiaan karena kita merawat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kebahagiaan yang hakiki. Adapun di dunia, Anda bisa hitung dengan jari berapa umur Anda saat ini. 30, tinggal berapa puluh tahun lagi akan meninggalkan dunia ini, dan semua akan meninggalkan dunia ini. Apakah orang yang punya anak itu tidak mati? Mati mereka. Lalu apakah kisahnya antara anak dengan bapak? Kisahnya bukan kisah nasab. Kisahnya kisah adalah kesinambungan amal. Apakah anak dididik dengan baik atau tidak? Kalaupun anak itu nasabnya, tapi kalau tidak dididik dengan baik, justru malah menjerumuskan orang tuanya. Nah, ini yang harus jadi bahan renung bagi yang tidak punya anak. Tidak perlu berputus asa atau bahkan marah dengan nasib, yang artinya juga marah kepada Allah. Tidak perlu. Anda mencari kebahagiaan dengan cara yang halal, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ini bagi yang ini adalah orang yang pertama. Orang yang kedua adalah diberi anak, masya Allah, setahun keluar dua, keluar tiga, dan sebagainya. Ini ada sisi lain. Nah, maka dari itu ada yang ingin mengatur kelahiran. Apakah dibenarkan kalau kita mengatur kelahiran, menunda kelahiran demi kesempurnaan di dalam, misalnya merawat anak yang pertama sebelum anak yang kedua, dan anak ketiga, kedua sebelum anak yang ketiga, dan seterusnya. Baik, dalam bahasa lain, bolehkah menunda kehamilan? Tentunya adapun menunda kehamilan adalah bukan suatu yang terlarang, karena pada zaman Nabi ada orang yang berhubungan suami istri kemudian melakukan satu kerjaan, satu cara yang menjadikan sebab tidak hamil. dan waktu itu wahyu masih turun. Artinya di saat itu dia menghindari daripada kehamilan. Dan Nabi tidak pernah marah. Kisah Sayyidina Jabir atau salah satu sahabat Nabi waktu itu berkata beliau, "Nahnu na'zil wal wahyu yanzil." Kami melakukan azl dan wahyu waktu itu masih turun, ada Nabi. Dan ternyata tidak ada teguran. Sebab kalau pada zaman sahabat Nabi, jika ada sahabat Nabi melakukan kesalahan dan Nabi masih ada, tentu akan ada turun wahyu untuk mengingatkannya. Ya. Karena itu adalah masa risalah, masa turunnya wahyu. Turunnya wahyu. Azl adalah, mohon maaf, mengeluarkan sperma di luar rahim. Jadi seorang suami menggauli istrinya, tapi spermanya tidak dimasukkan ke dalam rahim, dibuang di luar rahim, sehingga terhindar dari yang namanya kehamilan. Nah, ini nanti dikembangkan dalam makna mengatur kandungan, menunda kandungan. Jadi pada dasarnya menunda kandungan ini ada kehamilan. Kehamilan itu ada. Nah, sekarang yang perlu ditanyakan, apa sih sebabnya itu semuanya? Dari sebab inilah muncul halal haramnya. Yang kedua adalah caranya bagaimana. Dari cara ini adalah yang menjadikan halal dan haram. Ada dua yang harus dibahas dari dalam masalah kontrasepsi. Sebabnya apa? Kemudian caranya bagaimana? Ada masalah perkenan, memang ada contoh. Orang menunda kehamilan adalah boleh. Akan tapi yang perlu diperhatikan adalah sebabnya apa seseorang itu kok menunda kehamilan. Baik, ada sebab yang sangat tidak diperkenankan, yaitu sebab karena takut tidak bisa memberikan makan. Maka ini adalah yang sangat dilarang. Karena apa? Menunjukkan keroposnya iman. Ya. Kalah dengan binatang dia. Beranak pinak dengan nyaman saja. Tanpa ada tabungan, tanpa ada gudang padi, burung pun terus beranak pinak. Sebagai manusia yang beriman, enggak boleh. Dan setiap orang keluar lahir dari perut ibundanya membawa rezekinya. Akhirnya artinya telah disiapkan oleh Allah rezekinya. Jadi niat ini adalah niat yang sama sekali tidak diperkenankan. Niat untuk apa? Tidak takut bisa berima, tidak bisa tidak berima. Bahkan itu adalah termasuk jenis seperti ya ini. Kalau dalam membunuh wala taqtul auladakum khasya ta imlak itu. Jangan bunuh anakmu hanya karena takut enggak bisa ngasih makan. Allah yarzukukum. Jadi ada orang yang apa namanya? Menghindari daripada kehamilan karena takut tidak bisa beri makan, maka itu bertentangan dengan apa yang disebutkan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan nahnu narzuquhum, kami akan berikan rezeki, wa iyyakum, bahkan engkau pun Allah yang kasih rezeki. Baik, jangan sekali-kali menunda kehamilan hanya karena takut enggak bisa ngasih makan. Kemudian selain itu ada kehamilan-kehamilan yang sifatnya untuk mengatur. Kalau mohon maaf ya, kalau tadi katakan takut tidak bisa memberi makan, Bu ya. Kalau seandainya takut tidak bisa memberikan, tidak bisa mendidik dengan baik, itu apakah sama, Bu ya? Beda begini. Kalau tidak bisa mendidik itu yang perlu dibuka wawasannya. Ya, Bu ya. Wawasannya adalah siapa yang bisa mendidik anaknya sendiri, enggak bisa. Kasih wawasan bahasanya ke depannya mau dikemanakan gitu. Iya, Bu ya. Kalau kita sendiri mendidik anak juga kerepotan kan, harus ada orang lain. Jadi kalau tidak bisa mendidik anak enggak masuk dalam hal ini. Karena orang tidak bisa hidup sendiri. Orang harus dengan yang lainnya. Iya, Bu. Artinya rasa takut tidak bisa mendidik anak itu diselesaikan bukan dengan tidak punya anak. Ya kan? Iya, Bu. Tapi rasa tidak takut tidak bisa mendidik anak diselesaikan dengan cara mencari kawan untuk mendidik anaknya. Ya, karena sebagian ada dua aja nyekolahnya udah susah gitu ya. Ada bahasa seperti itu. Apakah itu ada seperti ungkapan merasa takutan tentang rezeki juga dibenar, itu ya? Sama itu, karena memang sekolah tuh hanya satu tempat saja. Iya, dan satu model, karena dia ambisinya yang salah. Dia harus sekolahkan di sekolah yang mahal dan sebagainya. Dipikir kesuksesan adalah karena sekolah. Dan itu juga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ungkapan ini sama seperti ungkapan kurang yang tidak bisa memberi makan kurang lebih ya. Takut enggak bisa nyekolahkan. Memang sekolah tuh wong kita melihat satu orang tuh ada jual meracangan, bahasa jualan kecil, warung kecil dan sebagainya. Anaknya sekolah semuanya. Dan normal sekolahnya semuanya seperti yang lainnya. Rezeki kan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang kaya kelihatannya, tapi setiap akhir bulan, setiap awal bulan itu bingungan ngirim duit untuk anaknya. Rezeki dari Allah. Hanya itu yang perlu dihindari adalah prasangka buruk kepada Allah seolah mengatakan Allah tidak bisa memberi, tidak bisa memberikan, bahkan tidak bisa memberikan biaya itu semuanya. Baik. Lah kemudian setelah itu tinggal kita mengatur kehamilan. Karena apa? Ya agar ada jeda antara anak dengan anak itu biar sempurna di dalam kita merawat. Merawat ya, Pak. Nah, sehingga di dalam Al-Qur'an sendiri kan jangan diimbu 2 tahun dan sebagainya, penyiapan kan? Iya, Pak. 2 tahun ini kan idealnya 2 tahun tuh anak sudah bisa berdiri, berjalan dan sebagainya. Kan? Nah, ini adalah isyarat bahwasanya jika kita mungkin ada satu kebutuhan, kepentingan, kita bisa menunda kehamilan. Misalnya itu tadi, nunggu anak yang kecil bisa agak gede. Kan ada namanya sundulan, anaknya baru 6 bulan sudah hamil lagi. Iya, Pak. Akhirnya emang sedikit keteteran di dalam merawat anak yang pertama. Yang pertama. Karena sudah ganggu dengan anak yang kedua. Iya, Pak. Apa itu disebut sebagai dolim juga kan yang pertama, karena hak menyusuinya kan jadinya terbengkalai, Pak. Akhirnya kalau dikatakan dolim, tidak orang Allah yang kasih seperti itu ya. Akan tapi kita akan bisa mengatur ya. Iya, Pak. Tidak akan disebut dolim kehamilan siapa yang. Hanya dalam irama menyempurnakan, maka itu menjadi diperkenankan. Menunda irama menyempurnakan merawat anak yang pertama sebelum lahir anak yang kedua. Ya, ini sampai kapan ya, sampai diperkirakan sempurna mapan dan sebagainya, ya kan? Ini tapi bukan karena takut tidak bisa ngasih makan. Kemudian juga diantaranya nanti kalau itu adalah perkenankan, boleh saja sifatnya. Jika untuk menunda, tandim namanya, ngatur kelahiran. Biar rapi anak ini ya kan. Kemudian juga ada sebagian orang yang memang karena kesibukan sesuatu yang menjadi, karena sudah ada komitmen dengan sebuah satu apa kayak manusia muslimuna ala syurutihim, misalnya sudah terikat dalam ikatan kerja misalnya atau apa saja, biarpun semestinya wanita tidak sampai seperti itu, tapi sudah terlanjur mengalami ikatan, khawatir tidak bisa menyempurnakan, ya kan, maka dia menunda. Bukan karena apa, biarpun sebetulnya serahkan saja kepada Allah. Nah, cuman karena sudah ada ikatan. Zaman ini kan ada kadang masih sambil kuliah negeri, atau masih kuliah, masih sekolah. Sementara ibunda ayahandanya menginginkan, dan dia hanya sekedar misalnya, yang penting saya tidak masuk wilayah haram, ya kan? Saya tidak masuk wilayah dosa, saya akan menikah, tapi saya ingin menyelesaikan kuliah saya dulu, ya kan? Jadi kemudian dia menghindari daripada kehamilan. Bukan karena takut tidak bisa ngasih makan, bukan, karena untuk menyiapkan dirinya untuk itu. Baik, ini lah hal-hal semacam itu menjadi diperkenankan. Ada lagi bahkan menunda kehamilan menjadi bab wajib nanti pada akhirnya, menjadi sebuah keharusan, yaitu di saat diindikasi oleh dokter berbahaya, bahwasanya kehamilan bagi wanita tersebut membahayakan nyawanya, atau bahkan mungkin sudah terinfeksi satu penyakit yang pasti akan menular kepada anaknya. Maka di saat seperti itu, langkah solusi yang paling tepat adalah dia harus dihentikan daripada kehamilan. Nah ini ternyata hukumnya menjadi wajib. Baik, seperti itu. Nah sekarang kalau Anda ingin menunda kehamilan, maka Anda harus tahu dulu sebabnya apa. Untuk mengatur jarak kelahiran, berkenankan, ya kan? Kalau karena kesehatan misalnya, ada sebagian itu kalau orang habis sesar, kata dokter gak boleh langsung melahirkan bulat tahunnya, ya kan? Minimal berapa tahun. Berapa tahun ya. Sesuai dengan petunjuk dokter, ikuti. Anda jangan bunuh diri. Jangan sok tawakal. Semua adalah dikembalikan kepada ahlinya siapa. Kalau urusan kehamilan kan ke ahlinya, urusan kesehatan ahlinya dokter. Was'alu ahlan dzikri kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada dokter. Baik. Kemudian setelah Anda ada keinginan untuk menunda kehamilan, karena mungkin habis disesar atau karena yang lainnya, karena mungkin, maka karena mungkin masih tadi ingin menyempurnakan sekolahnya, karena mungkin masih muda, cuman dia takut. Zaman ini kan banyak seperti itu. Takut masuk wilayah haram, sehingga seorang tua punya inisiatif dinikahkan saja. Yang penting mereka adalah halal. Kemudian setelah itu apa? Diupayakan untuk menghindari daripada kehamilan. Nah, kemudian setelah itu baru caranya seperti apa? Ada cara. Cara yang sangat jelas, yang tidak melibatkan orang lain dan tidak membahayakan kedua belah pihak, tapi tentunya dengan kesepakatan. Yang pertama adalah disepakati kebolehannya, yaitu caranya dengan azal. Azal tadi, ya. Dengan melarikan sperma di luar rahim. Tapi itu pun harus sesuai dengan kesepakatan seorang perempuan dan seorang suami sama istri. Karena ada rasa kesenangan yang mungkin yang dicari oleh seorang pasangan, sehingga seorang istri misalnya tidak setuju, ya itu harus ada diskusikan lagi dengan cara solusi yang lain. Atau seorang suami, diskusikan maka. Di sini ada namanya kesepakatan. Yep, ya. Kemudian yang aman juga tidak melibatkan orang lain, mohon maaf ini adalah dengan pelapis yang menjadikan sperma tidak bisa sampai kepada rahim. Yep. Itu namanya ada kondom. Ada kondom laki-laki, ada kondom perempuan. Jadi ini adalah kondom, ini adalah tidak melibatkan orang lain. Nah, jadi karena tidak melibatkan orang lain tidak perlu membuka auratnya. Ya kan? Jadi sendiri suami istri. Maka kemudian yang ketiga yang sangat diperkenankan juga adalah dengan cara memperhatikan hari subur. Sehingga menghindari hubungan suami istri di hari subur. Ada hari-hari yang subur. Hitungan-hitungan apakah setelah haid berapa ini, kemudian setelah haid suci, kemudian setelah itu berapa hari baru ketemu hari subur, sehingga dia akan berhubungan suami istri di hari tidak subur. Baik. Ini kemudian ada juga asalkan betul menurut medis adalah tidak membahayakan. Katanya ada semacam kayak olesan yang dioleskan yang nanti punya fungsi itu akan melemahkan sperma untuk bisa nerobos kepada rahim. Sehingga kalau sudah sperma itu kena olesan yang dioleskan di, mohon maaf, kemaluan laki-laki atau perempuan, setelah dimasukkan di wilayah situ, jadi sperma itu sudah kayak mematikan sperma, jadi gak bisa menembus ke, gak bisa membuahi. Nah, kalau memang ini menurut medis tidak membahayakan, maka ini adalah juga solusi yang karena tidak melibatkan orang lain. Intinya bahasanya semua cara. Kemudian atau pil KB, tentunya yang keempat pil KB ya. Pil KB ini tentunya adalah di saat menurut petunjuk dokter tidak membahayakan kesehatannya. Karena memang sebab kalau kita perhatikan dari pil KB ini katanya banyak mengganggu. Dan bahkan kita bertanya pada seorang dokter, memang efeknya juga baru dilihat, seorang masalah hormon, masalah ini, masalah itu, jadi banyak seperti mengganggu. Pil suntik gitu ya. Suntik dan pil itu. Pada dasarnya kalau bukan karena masalah kesehatan yang lain adalah boleh. Kenapa? Tidak melibatkan orang lain. Kapil. Kalau suntik siapa yang menyuntik nanti? Dan di wilayah mana menyuntiknya? Kalau suntik kan bisa di mana saja. Bisa di lengan, bisa di, dan perempuan sama perempuan. Nah, itu adalah model-model kontrasepsi yang termasuk kontrasepsi yang jelas-jelas boleh. Ya. Kemudian jika dengan itu semuanya mungkin pakai hitungan takut ya kebobolan dan ini dan sebagainya, ada lagi yang tingkat kedua itu ya setengah-setengah karena harus melibatkan orang lain. Yaitu seperti spiral, IUD ya, spiral itu karena mau tidak mau pemasangannya harus melibatkan orang lain untuk melihat aurat besarnya. Sangat besar kesalahannya jika seorang wanita dipasang IUD-nya oleh seorang dokter laki-laki. Ini pertama kebodohan sang suami, gak punya cemburu, kedungan suami, dan kebodohan seorang istri yang tidak mendesak ternyata menyerahkan. Na'udzubillah ya, Anda sebagai seorang wanita harus punya kehormatan. Masang IUD yang masang siapa? Seorang laki-laki, na'udzubillah. Nah, untuk masang IUD ini memang pertama lebih aman, bahkan katanya lebih jaminan untuk tidak terjadi kehamilan, itu sangat sangat kuat. Apalagi kasus misalnya ada hubungannya dengan kesehatan fisik ya. Kalau kesehatan fisik itu kalau pakai yang ini, pakai yang lainnya seperti azil dan sebagainya kadang-kadang lupa sehingga bisa menjadi pembuahan. Misalnya kasus wanita yang baru disesar ataupun karena dengan menghitung hari-hari takut dia salah hitung sehingga takut kehamilan, maka AI memasang spiral ini adalah juga solusi. Tentunya mohon dan harus waspada para wanita jika ingin masang. Kalau memang harus kasusnya, memang Anda bukan kasus biasa, Anda kasus dari sesar, takut kehamilannya membahayakan, maka yang memasang pun hendaknya adalah kaum wanita. Untung itu suami Anda kalau bisa masang. Nah, kalau suaminya gak bisa, ya cari wanita yang bisa memasangnya. Dan wanita pun wanita solehah yang terhormat. Sehingga dia melihat memasang kan di wilayah itu. Harus disentuh, harus di... Nah, itu adalah dengan semacam apa spiral tadi. Baik, ya. Dan juga termasuk ada lagi satu alat kontrasepsi, Bu ya, yang mungkin sekarang ini sedang banyak dipakai juga, Bu ya, itu dengan menggunakan implan, Bu ya. implan itu semacam ya, ada semacam susuk, besi tadi, sebenarnya susuk ada. Bu ya, jadi katakan itu seperti susuk yang dimasukkan di lengan atas si istri Bu ya, dan itu dikatakan bisa mencegah kehamilan ya, itu diperkenankan atau betul, tidak? Betul ya? Itu memang kita mendengar juga katanya ada semacam untuk membunuh sel apa gitu yang sehingga ya, tidak ya. Bisa tidak bisa dibuahi dan sebagainya. Nah itu dikembalikan kepada siapa, dikembalikan kepada urusan medis membahayakan atau tidak. Dan kalau memang benar seperti itu sangat aman. Malah itu mungkin kalau memang benar tidak membahayakan mungkin lebih terhormat daripada lebih terhormat ya, daripada ID karena tidak membuka aurat besar. Membuka aurat besar. Ya. Kemudian mungkin ya, tapi tetap juga yang masang hendaknya kaum laki-laki karena akan bersentuhan dengan jasad. Yang perempuan. Yang perempuan harus perempuan yang masang. Ya, ya. Harus perempuan, perempuan yang masang adalah perempuan karena di sini ya, ada ya. Apa? Ada bersentuhan kulit. Baik, ini bisa kalau memang ada bagus. Kalau memang ada. Setelah itu ada yang sama sekali tidak diperkenankan. Kontrasepsi yang sama sekali tidak diperkenankan, yaitu memotong atau dalam misalnya kalau Pak laki-laki vasektomi. Vasektomi, atau, iya, vasektomi sendiri kita enggak ngerti karena ada vasektomi yang bisa dikembalikan lagi. Kalau perempuan ada yang diikat, ada yang diputuskan itu sehingga tidak bisa dibuahi. Nah, vasektomi tubiktomi. Ini saya kembalikan pada medisnya. Artinya kalau ada jenis kontrasepsi yang selama-lamanya tidak akan bisa dibuahi, akhirnya mematikan sudah harapan, ya, harapan. Maka itu haram. Ya, ya. Tidak diperkenankan. Jadi dalam kasus orang yang memang di medis adalah penyakitnya begini dan sangat membahayakan gini-gini lain cerita. Tapi dalam keadaan orang normal, ya kan? Hanya untuk sudah punya anak 3 misalnya 4 sudah saya cukup deh. Tahu-tahu yang melakukan itu semuanya. Yang laki-laki vasektominya sehingga seorang laki-laki menjadi tidak bisa membuahi. Seorang perempuan menjadi tidak bisa dibuahi, maka yang kasusnya abadi, kontrasepsi abadi ini hukumnya haram. Seolah mendahului Allah. Punya anak 3, kenapa 3 sudah cukup? Mendahului Allah. Kalau mati anakmu bagaimana nanti? Kan begitu. Jadi itu yang tidak diperkenankan adalah jenis kontrasepsi yang abadi. Ini apapun, belum lagi nanti masalah caranya. Ini secara hukum saja sudah enggak boleh di situ. Kalau sudah masuk cara yang haram, double haramnya. Harus misalnya merobek, membuka aurat besar dan sebagainya, melibatkan kaum laki-laki, haram di atas haram. Tapi masalah perkenanan saja enggak ada. Karena apa? Memutus harapan untuk punya anak laki. Nah, ini adalah jenis seperti itu. Masalah istilah vasektomi tubiktomi, katanya ada dokter, waktu itu ada seorang dokter kandungan mengatakan ada jenis vasektomi tubiktomi yang masih bisa dibuka kembali sehingga bisa membuahi dan dibuahi. Nah kalau kasusnya seperti itu, tinggal yang ditanyakan adalah caranya bagaimana, apakah nanti membuka aurat besar atau tidak. Baik, di sini kemudian juga ada satu hal yang perlu dibahas, mungkin ini selesai ya. Bagaimana tentang kisah kalau orang nggak bisa nggak hamil? Iya, iya. Jadi misah. Sekarang ada inseminasi buatan. Iya, Bu. Itu termasuk kasus yang akan kita bahas ya, Bu, ya, tentang masalah jika tidak terjadi kehamilan, Bu, ya. Apakah sebabnya dari istri atau suami? Maka itu seperti apa? Mungkin nanti kita akan membahas, tapi akan kita akan break terlebih dahulu, Bu, ya. Baik, kepada pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat radio di manapun Anda berada, kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita nanti tentang masalah solusi jika ternyata tidak terjadi kehamilan, tidak ada kehamilan, maka apa yang harus dilakukan? Dan juga mungkin kita juga akan membahas juga tentang jika ternyata kehamilan ini sudah terjadi, akan tetapi ternyata kok ada sesuatu yang membahayakan atau apa, misalnya aborsi. Nah ini juga termasuk akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini ya. Jika waktu memungkinkan kita akan membahas semuanya. Maka kepada pemirsa Jangus dan juga sahabat radio dimanapun Anda berada, maka tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini.